Jamanena, Jamanena, kau sungguh cantik menawan hatiku. Aku simpati pada dirimu. Ku tatap wajahmu nampak bersedih tanpa gerangan yang kau risaukan. Hati kuatkan imanmu dalam menghadapi